Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu dhikril malaikati sallallahu alaihi wa sallam wal iman tayyib wal iman bihim. Bab penyebutan tentang para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani para malaikat. Ini termasuk rukun dari rukun-rukun iman, al-imanu bil malaikah. Mengimani adanya makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Tayyibakullahi taala, Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu semata-mata kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke barat, akan tetapi kebaikan itu bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal malaikah, mengimani malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, dan mengimani para nabi-nabi. Wa qawlu ta'ala innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas agama ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang ajalnya datang. Tatanazzaru alaihimul malaikah, maka malaikat pun turun menemuinya dan memberikan untuknya berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk kalian atau janjikan untuk kalian. Wa qawluhu ta'ala la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun. Tidak akan mungkin Al-Masih Isa bin Maryam yastankif, berlaku sombong, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Taib. La yastankifal masih wa yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun, demikian juga para malaikat semuanya tunduk patuh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu tara walahu ma fis samawati wal ardhi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu ma fis samawati wal ardhi, milik Allah Subhanahu wa taala siapapun di langit dan di bumi, wa man 'indahu, dan adapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak berlaku sombong dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, tapi senantiasa mereka bertasbih di siang dan malam dan tidak pernah mereka futur, tidak pernah mereka bosan-bosan. Barakallahu fikum. Wa qulu ta'ala ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menjadikan di antara para malaikat itu ada rasul. Rasul dari kalangan malaikat, ada rasul dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya yang diutus dengan utusan-utusan dengan tujuan-tujuan tertentu. Barakallahu fikum. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi kita jadi rasul perantara untuk kita. Barakallahu fikum. Allah menjadikan dari kalangan malaikat itu ada rasul-rasul uli ajnihatin. Mereka para malaikat-malaikat itu ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap, sampai Jibril memiliki 600 sayap. Barakallahu fik. Wa qulu ta'ala alladziina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladziina aamanu. Alladzina yahmilul arsya, dan adapun malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, wa man haulahu, dan siapapun yang ada di sekitar arsy dari kalangan malaikat dan yang lainnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka malaikat-malaikat pembawa arsy ini senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa yu'minuna bih, dan mengimaninya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang berkenaan tentang adanya makhluk Allah yang bernama malaikat yang harus kita imani. Qala syarih hafidhahullah, kama dzakarna sabiqan anna liman bil qada'i wal qadar ruknun min arkanil iman sittah. Sebagaimana telah kita lewati pembahasan yang lalu bahwa mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Pakadali kal imanu bil malaikah, demikian juga sekarang pembahasannya kita tentang mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ruknun min arkanil imani sittah, juga dia merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Kama qala subhanahu, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikatnya, kitabnya, dan para nabi-nabinya. Qala amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihim, para rasul mengimani apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah, semuanya telah mengimani Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara para rasul. Wal malaikatu jam'u malak, malaikat itu jamak dari malak. Malak itu satu malaikat. Malaikah itu banyak malaikat. Baik. Wal malaku asluhu mal'ak bil hamzah, bil hamz ma'khudhun min al-uluka wa hiya ar-risalah. Diambil dari kata-kata al-uluka yang bermakna risalah, utusan. Li'anna al-malaka rasulun min Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat itu adalah rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu khalqun min khalqillah, malaikat itu adalah ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah Jalla wa ala. Min alamil ghaib, dari alam gaib. Nu'minu bihim walau lam narahum, tetap kita mengimani adanya malaikat walaupun kita tidak pernah melihat malaikat. Karena ini masalah gaib yang diperintahkan kita untuk mengimaninya. Barakallahu fikum. Baik. I'timadan ala khabarillah jalla wa ala. Kita percaya bahwa ada malaikat karena bersandar pada pengkhabaran Allah jalla wa ala. Wa khabari rasulihi, demikian juga kita bersandar pada kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya malaikat. Fa innallaha akhbara an malaikah, karena Allah telah mengkhabarkan kepada kita tentang malaikat-malaikatnya. Wa kada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga nabi kita telah menyampaikan kepada kita tentang malaikat. Fa laisa kullu mawjudin yura wa yushahad, karena tidak semua apa yang ada bisa disaksikan dengan mata. Baik. Farruhu matalan, ya mawjudah, sebagai contoh saja yang paling dekat dengan kita adalah roh kita sendiri. Kita percaya bahwa roh ada. Walakin halatu roh, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Wa kadzalikal aql wa huwa mawjud, akal. Baik. Kita akan bisa membedakan ini orang gila dan ini orang berakal. Ya kan? Baik. Tapi akal itu tidak kelihatan wujudnya bagaimana? Tayyib. Walakinna la narahu wa nahnu nu'minu bil malaikah. Kita juga mengimani adanya malaikat, wa illam narahum bi khilafil malahidah. Walaupun kita tidak melihat malaikat itu, tetap kita meyakini keberadaannya. Berbeda tentang orang-orang malahidah, mulhidin, orang yang menyimpang. Mereka mengatakan la nu'minu illa bima nusyahidu. Mereka mengatakan kita tidak mengimani apa-apa, tidak percaya apa-apa kecuali apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat. Parruhumat, Fahaulai laisa lahum mizah. Baik. Walakinnal mizah takunu lilladina yu'minuna bil ghaibi i'timadan ala khabarillahi jalla wa ala. Baik. Mereka tidak memiliki mizah. Mizah itu pembeda. Yang memiliki pembeda adalah orang-orang yang beriman. Beriman pada perkara gaib, bersandar pada apa yang dikhabarkan oleh Allah jalla wa ala. Bersandar pada apa yang dikhabarkan pula oleh Rasulullah. Wa lihada fa innahu jaa awwalu suratil Baqarah qauluhu ta'ala hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Oleh karena itu, awal dari surah Al-Baqarah Allah telah menyampaikan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman pada perkara gaib, termasuk diantaranya adalah malaikat. Baik. Ai ma ghaaba anhum, yakni sesuatu yang tidak nampak oleh mereka. Wallahu jalla wa ala alimul ghaibi wasyahaada, sementara Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Ya'lamul musyahad wa ya'lamul ghaib, mengetahui apa yang nampak, apa yang gaib. Amma nahnu fala na'lamu illal musyahad, sementara kita tidak mengetahui kecuali apa yang kita saksikan dengan mata kita. Wa amal ghaib fala na'lamu illa biwasitatil wahyil munazzali min indillahi subhanahu. Adapun perkara gaib kita tidak bisa mengetahui kecuali melalui perantara penghabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa wahyu. Fal malaikatu min alamil ghaibi, malaikat termasuk alam gaib. Khalaqahumullahu min nur, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khalaqasyayatina min lahabin nar, sementara Allah menciptakan syaitan dari gejolak api. Wa khalaqa adama min turab, sementara Allah menciptakan Adam dari tanah. Materi penciptaan yang berbeda-beda. Ada yang dari tanah, ada yang dari cahaya, dan ada yang dari api. Barakallahu bikum. Qala Allahu qala sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marjim min nar, dan jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, gejolak api. Wa khuliqa adam mimma usifalakum, dan Allah menciptakan Adam dari apa yang Allah sifatkan kepada kalian, yakni dari tanah. Wa khalaqallahu malaikata li hakamin lihikamin azimah, Allah telah menciptakan malaikat untuk hikmah yang sangat agung. Wa min dzalika annahu khalaqahum liibadatihi, di antaranya bahwa Allah menciptakan malaikat khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka malaikat ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan mereka tidak pernah bosan-bosannya beribadah. Baik. Wa khalaqahum subhanahu wa ta'ala aidan litanfidhi awamirhi fi hadzal kaun, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, para malaikat ini, untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka di alam semesta ini. Barakallahu fikum. Apapun yang Allah perintahkan mereka kepada mereka, semua mereka lakukan. Fa kullu sinfin minal malaikati muwakkalun bi syai'in minal amal, maka setiap kelompok dari kalangan malaikat ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Faminhum al-muwakkalu bil wahyi, di antara mereka ada yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, wahwa Jibril alaihi salatu wasalam. Waminhum al-muwakkalu bil qatri wan nabat, di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur air. Air hujan. Air ini jatuh di mana, berapa kadarnya? Baik. Berapa banyaknya, mana saja yang akan tertimpa oleh air hujan ini, kapan waktunya, ini sudah diatur, dan malaikat yang ditugaskan untuk itu. Bahkan setiap tetesnya jatuhnya di mana sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wan nabat, dan tumbuhan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang ditugaskan untuk itu. Wa huwa Mikail, yaitu malaikat Mikail yang diperintahkan untuk mengatur air hujan dan mengatur tumbuhan. Wa minhum al-muwakkalu bi qabdil arwah, Di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut ruh, wan nafkhitis sur wa huwa Israfil. Barakallahu fikum. Demikian juga meniup sangkakala yang Israfil. Yang mencabut nyawa malakul ruh, malakul maut. Wa minhum al-muwakkal bil ajjan bil ajinna fil butun. Di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk mengurusi janin dalam perut-perut para ibu, fayadkhulu alal janina wa yaktubu rizqahu wa ajalahu, dan dia masuk ke dalam janin dan dituliskan untuknya rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsarakah dia atau bahagiakah dia. Sudah menjadi ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-muwakkalu bihifdhi a'mali bani adam wa humul hafadhah alladziina yata'aqabuna 'ala bani adam bil-laili wan nahar. Di antara mereka muwakkalu bihifdhi a'mali bani adam, untuk mencatat amalan-amalan anak cucu Adam, ditugaskan untuk itu. Wahumul hafadah, ini para penjaga. Alladzina yata'aqabuna 'ala bani Adam bil-laili wan nahar, yang senantiasa silih berganti siang dan malam. Barakallahu fik. Yusajjiluna amalahum wa yas'aluna biha ila Allah. Mereka mencatat amalan setiap hamba dan mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sinfin minal malaikati lahu wadhifatun wakalaha Allahu ilaihi la yatakhallafu anha. Setiap kelompok dari kalangan malaikat Allah telah tugasi dengan tugas yang mereka tidak pernah menyelisihinya. Tidak pernah dia meninggalkannya. Qala Allah taala bal indahu bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat adalah hamba-hamba yang sangat dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, bahkan mereka senantiasa melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa qala anhum yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, dan para malaikat ini melakukan apapun yang Allah perintahkan. Fala ahadu minhum yatakhallafu an amalihi. Maka tidak ada satupun di antara para malaikat yang terlambat dari melakukan tugasnya. Alladhi awkalahu Allahu ilaihi, yang Allah tugaskan untuk dia lakukan. Balhum yamtathiluna awamirallah. Bahkan mereka melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalla wala. Fayajibul imanu bihim wa hum kama dzakarna asnaf. Maka wajib kita mengimani para malaikat ini karena mereka banyaklah jumlahnya dan bermacam-macam tugas-tugas mereka. Minhum al-muwakkaluna bihamlil arsy. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man hum haulal arsy, dan di antara malaikat ada yang ada di sekeliling arsy. Wa minhum al-muqarrabuna minallah, di antara malaikat ada yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum khazinul jannah, di antara malaikat ada yang menjaga surga. Wa minhum khazinun nar, di antara malaikat ada yang menjaga api neraka. Fahum anwa'un kathira la ya'lamuha illallah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat banyak jumlahnya dan berbagai macam tugasnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Wa khilqatul malak al-wahid azimatun laysa ka khalqi bani Adam. Ka khilqati bani Adam. Wujud satu malaikat sangatlah besar, tidaklah sama seperti manusia. Walidzalika la ya'tuna ilal bashari fi khilqatihim al-asliyah al-malakiyah. Oleh karena itu ketika malaikat itu datang menemui manusia, maka tidaklah dia dalam kondisi wujud aslinya sebagai malaikat. Wa inama ya'tuna ilal bashari bi suratil bashar. Mereka datang menemui manusia dengan bentuk wujud manusia pula. Li'alla yanfiru minhum, agar supaya orang-orang tidak lari dari malaikat itu. Li'anna al-bashara la yatiquna ru'yatal malaki ala hay'atihil malakiyah. Karena manusia tidak mampu untuk memandang malaikat itu dalam bentuk dia sebagai malaikat. Walidzalika ya'tuna bi surati adamin kama kana Jibril ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muncul di hadapan para sahabat itu dalam bentuk seorang laki-laki minas sahabah. Baik. Bahkan wujudnya mirip dengan salah seorang di antara sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Barakallahu fikum. fayatakhatabu ma'ar rasul bima arsalahu Allahu bihi, maka malaikat Jibril berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam wujud sama seperti manusia biasa. Walam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ala khilqatihi illa marratain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk wujud aslinya kecuali dua kali. Marratan rahu bainas sama'i wal ard. Sesekali beliau melihat Jibril, sekali beliau melihat Jibril antara langit dan bumi dalam kondisi melihat bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha saddal ufuq. Setiap satu sayapnya itu ketika dia bentangkan maka tertutup ufuk ini, tertutup langit ini dengan sayapnya. Satu saja. Wa maratan tsaniyan ra'ahu lailatal mi'raj inda sidratil muntaha. Kali kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya sebagai malaikat ketika beliau berada di Sidratil Muntaha. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Lama urja bihi sallallahu alaihi wasallam ila samai wa amma baqiyatu maji'i Jibril ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana ya'tihi ala surati adami. Selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dalam bentuk wujud manusia biasa. Wal malakul wahidu atahu Allahu jalla wa ala quwwatan kabiratan, dan satu malaikat Allah telah memberikan untuknya kekuatan yang sangat besar. Wa minhum Jibril, di antaranya Jibril, alladzi qala Allahu jalla wa ala anhu 'allamahu syadidul quwa. Baik, yakni Jibril. Baik. Dumirratin fastawa, qila al-mirra al-hayatul hasanah. Bahwa sangat indah malaikat itu. Wa qila al-mirra al-quwa. Ada juga mengatakan al-mirra artinya kekuatan. Fa Jibril alaihi salatu wasalam qawiyun, sangatlah kuat. Wa mimma yadullu ala quwwatihi annallaha lamma amarahu bi qalbi qura qaumi Lut rafa'a sab'a madain. Tayib. Tayib. Madain mamlu'ah bil khalqi wal mabani jami'an ala tarfi janahi hatta sami'at malaikatu ala sami'atil malaikatu fis sama'i nabaha kilabihim wasiya hadiyah dikatihim thumma qalabaha alaihim fakhasafallahu bihim wa hadha mimma yadullu ala quwwati Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk membalikkan tanah atau negerinya kaum Lut. Tayib. Malaikat Jibril cuma mengangkat negeri itu dengan ujung sayapnya, barakallahu fikum. Taib. Dengan ujung sayapnya diangkat ke langit sampai lolongan anjingnya dan kokokan ayamnya mereka didengar oleh malaikat, barakallahu fikum. Kemudian dibalikkan ke bawah. Fakhasafa bihim wa hadha mimma yadul ala quwwati Jibril, menunjukkan tentang kekuatan Jibril alaihi salatu wassalam. Walamma saha bi qabilati Thamud sayhatan wahidatan sa'iqatan. Tayyib. Wahidatan sa'iqatan qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Ketika Jibril berteriak dengan satu kali teriakan, maka kaum Thamud pun semuanya pada mati bergelimpangan. Dengan kondisi apa? Jantungnya telah copot dari tempat, dari gantungannya. Tabarakallah. Jantung mereka itu telah copot. Semuanya mati bergelimpangan. Qala Allah Ta'ala inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan. Malaikat yang diperintahkan untuk berteriak. Fakanu kahsyimil muhtadir. Maka mereka sama seperti apa? Onggokan. Apa namanya? Onggokan batang. Batang yang telah mati. Sayha wahida min Jibril. Ahlakat ummatan azimah. Satu kali teriakan membinasakan satu umat. Wa hadza aidan mimma yadullu ala quwwatihi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang kekuatannya yang sangat hebat. Qul ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al masyriq wal maghrib. Al ayah. Sebab nuzul hadhihi al ayah anna al yahuda i'taradu ala tahwil al qiblati min baitil maqdis ila al ka'bah al musharrafah wa hum ya'lamun annahu haqq. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Sebab diturunkannya ayat ini, orang-orang Yahudi protes. Barakallahu bikum. Protes. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke mana? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau ketika salat di Makkah menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Barakallahu bikum. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah hijrah, barakallahu bikum, ketika beliau sampai di kota Madinah, ketika beliau menghadap ke Baitul Maqdis, secara otomatis beliau membelakangi Ka'bah. Nah, ini yang si beliau barakallahu bikum sangat risaukan. Pengennya Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat. Maka Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika bis samai falanuwallianaka qiblatan tardaha. Kami senantiasa melihat wajahmu wahai Muhammad bolak-balik ke langit, memohon agar supaya apa? Kiblat itu diarahkan ke Ka'bah. Jadi, maka silakan kau mengarap ke Ka'bah melakukan ibadah. Fawajjih fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika diperintahkan ini, orang-orang Yahudi protes, kenapa? Kenapa harus dia balikkan wajahnya membelakangi Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah? Padahal sebenarnya orang-orang Yahudi tahu bahwa itulah sesungguhnya yang benar. Menghadapkan wajah ke Baitullah Ka'bah. Kenapa mereka tahu? Ya karena ini sebenarnya ada dalam kitab mereka Taurat bahwa kaum muslimin menghadap ke Baitullah Ka'bah. Wa yajiduna hadza fi kutubihim allati fiha wasful nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitsu law anna ar-rasul baqiya ala istiqbali Baitul Maqdis la'taradu aidan. Dari sisi bahwa Rasulullah seandainya tetap menghadap ke Baitul Maqdis melakukan apa? Melakukan sholat, mereka juga protes. Paham? Memang tukang protes. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah, mereka protes, padahal mereka tahu sebenarnya itulah yang benar. Tapi seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadap ke Baitul Maqdis, mereka juga protes. Karena yang mereka tahu sebenarnya mereka kaum muslimin menghadap ke Ka'bah. Subhanallah. Intinya mereka mencari celah untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taradu aidan bihujjatin anna ar-rasula al-mausuf indahum fi kutubihim yastaqbilu qiblah wa laqalu innaka tastaqbilu baital maqdis fahummi sayataridun ala kiltal halatain. Wa laqalu, niscaya mereka akan mengatakan innaka tastaqbilu baital maqdis, engkau menghadap Baitul Maqdis, fahum ya'tariduna ala kita ala kiltal halatain, mereka akan membantah dan menyanggah di dua keadaan itu. Engkau menghadap Baitullah Ka'bah, mereka juga protes. Engkau tetap menghadap ke Baitul Maqdis, juga tetap mereka protes. Wa li hadza qala ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun. Setelah ada perintah ini, tidak ada lagi setelah itu alasan bagi manusia untuk menyalahkan Anda. Yani hawwalnakum ila al-Ka'bah, kami yang memerintahkan engkau menghadap ke Ka'bah. La yakuna lil-yahudi 'alaikum hujjah, agar supaya tidak ada lagi hujjah yang dipegang oleh orang Yahudi. Lanahum ya'lamuna anna ar-rasul alladhi sayub'atu sayastaqbilul Ka'bah al-musharrafah. Karena mereka tahu dalam kitab Taurat bahwa nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Kalau bagi Muhammadun yastaqbilu Baitul Maqdis laqalu laisa hadzal rasul al-maw'ud. Seandainya Rasulullah SAW tetap menghadap ke Baitul Maqdis untuk melakukan sholat, niscaya mereka akan mengatakan, wah, ini bukan nabi yang dia janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan muncul di akhir zaman. Falamma huwilatil qiblatul Ka'bah al-musyarrafah qiblat Ibrahim alaihi salatu wasalam ya'taradu. Maka ketika Rasul diperintahkan oleh Allah menghadap ke Baitullah Ka'bah, dan ini merupakan kiblatnya Ibrahim, mereka pun menentang, mereka protes. Fallahu jalla wa ala yaqulu laysat ta'ah antas antustaqbilal masyriq awil maghrib walakin ta'an tastaqbilal jihata allati amarakum biha fal madaru alal amri la alal jihah. Barakallahu bikum. Bukanlah ketaatan itu semata-mata engkau menghadap timur atau barat, akan tetapi ketaatan itu adalah engkau menghadapkan wajahmu sesuai dengan perintah. Bukan masalah timur dan baratnya, tapi engkau taat atau tidak. Barakallahu bikum. Kemanapun Allah memerintahkan Anda, ketika Anda mengikutinya, itulah ketaatan. Itulah kebaikan. Bukan masalah semata-mata itu timur atau barat, bukan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketaatan. Fal madaru alal amr la alal jihad. Jadi porosnya ini adalah perintah. Ikut perintah atau enggak. Sebagaimana Anda menghadap Baitul Maqdis, itu adalah perintah Allah. Ketika Anda melakukannya, Anda dipahalai oleh Allah SWT. Begitu pula ketika Allah memerintahkan Anda untuk menghadap Baitullah Ka'bah, Anda taat, Anda melakukannya, Anda juga tetap dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqulu ta'ala walakinnal birra man amana billahi yani annahu minal iman billahi istiqbalul jihati allati ya'murullahu jalla wa ala, termasuk kebaikan. Baik. Adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni annahu minal iman billah, termasuk konsekuensi iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menghadapkan wajah ke tempat yang Allah perintahkan untuk kalian menghadapkannya. Wa qad dzakara Allahu jalla wa ala bi qoulihi. Baik. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dzakara bi hadhihi al ayah khamsa arkan min arkanil iman as-sittah. Allah sebutkan bahwa di ayat ini ada 5 rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Wa syahidu bidzalika huwa qulu ta'ala wal malaikah. Sisi pendalilannya kita di sini adalah kata-kata malaikat yang harus kita imani. Faja'alal imana bil malaikati minal min arkanil imani sittah. Allah menjadikan mengimani malaikat itu termasuk iman yang di antara iman-iman yang 6. Faman lam yu'min bil malaikati faqad intaqada ruknan min arkanil iman. Iftaqada. Barang siapa yang tidak mengimani malaikat, maka telah hilang dari dia rasa satu rukun dari rukun-rukun iman. Wala yakunu muslima, dengan itu dia tidak bisa dicap sebagai seorang muslim. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman akan adanya hari kiamat, tapi dia tidak mengimani adanya malaikat, maka tetap dicap kafir. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syarallahi ilahi ilahi.